Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya untuk bisa kembali mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan sore hari ini sebagaimana yang sudah dipublikasikan yaitu hidup bahagia dengan mengingat akhirat. Tentunya tak seorang pun di kehidupan dunia ini, melainkan pastilah dia menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang mendatangkan kepuasan bagi hati dan jiwanya. Namun apakah setiap orang bisa mencapainya? Jawabannya tentu tidak. Betapa banyak manusia yang berupaya untuk hidup dengan bahagia, tetapi kebahagiaan itu menjauh dari dirinya. Yang lebih ironis lagi, orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan hidup itu bukan saja orang-orang miskin, tapi banyak pula dari mereka orang-orang yang berlimpah harta, berbagai kesenangan, kemewahan, kemegahan, dan hidup penuh dengan keglamoran. Dan tak kalah banyak pula orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan, kemelaratan, kesusahan, kepayahan. Mereka juga tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena pusat dari kebahagiaan adalah ketika jiwa dan hati seorang hamba merasa tenang dan tenteram. Ketika hati seorang hamba merasa tenang dan tenteram, maka di sanalah dia akan merasa bahagia. Maka kehidupan dunia ini tidak lagi akan berpengaruh. Ketika hatinya telah tenang dan jiwanya telah tenteram, maka Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam banyak ayatnya mengingatkan kita akan pentingnya akhirat dibandingkan kehidupan dunia ini. Di antara ayat yang populer di tengah-tengah kita dan insya Allah kebanyakan kita menghafalnya. Allah menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah apa? Al-A'la. Ya. Dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada yang pertama. Maksudnya dari kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Penuh dengan tipu daya. Penuh dengan perkara yang sia-sia. Hanya sekedar permainan. Dia tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Makanya di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita akan kehidupan dunia dan apa sesungguhnya kehidupan dunia itu. Kata Allah azza wa jal, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Kata Allah, ketahuilah oleh kalian, hanya saja kehidupan dunia itu la'ibun, hanya sekedar permainan. وَلَهُنْ, hanya perkara yang sia-sia. وَزِينَةٌ, hanya sekedar perhiasan yang memperdaya banyak orang dan mengkelabui manusia. Watafakhurun bainakum, hanya sekedar sikap berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling berlomba memperbanyak harta dan anak-anak keturunan. Inilah sungguhnya kehidupan dunia. Kemudian Allah gambarkan kehidupan dunia ini, kata Allah, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Allah gambarkan bahwa kehidupan dunia ini, kata Allah, kamatsali ghaitsin, hanya laksana seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang kemudian hujan itu mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang membuat kagum orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariatnya. Kemudian tanaman-tanaman itu terus berkembang dengan baik. Sehingga membuat orang-orang kafir itu semakin bangga, semakin kagum. Kemudian kata Allah suatu hari, fatarahu musfarran. Ternyata tanaman-tanaman yang begitu indahnya tadi lantas menguning, musfar, ya, layu. Kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya kata Allah, thumma yakunu hutama. Setelah itu, tanaman-tanaman indah yang mengagumkan tadi menjadi barang-barang rongsokan yang tiada berguna. Ya, yang setiap orang tidak mau menggunakannya. Karena memang tidak berguna. Seperti itulah dunia. Awalnya kelihatan indah, menawan, ya, menarik, ya, mempesona. Begitu datang saatnya di mana Allah Azza wa Jal menghancurkan dunia ini dan menggantikannya dengan alam akhirat yang kekal abadi selamanya, ternyata dunia ini tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada gunanya. Dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah gambarkan seperti itu tadi. Ya. Suatu saat dia akan menjadi barang rongsokan yang tidak berguna. Para pecinta dunia yang tadinya berlomba-lomba ingin mengejar dunia, setelah mengetahui hakikat dunia ketika datangnya giliran alam akhirat, mereka menyesal. Ternyata dunia ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Maka Allah ingatkan di kelanjutan ayat, wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah, Sementara di akhirat kelak hanya ada dua kemungkinannya. Ya, bisa jadi seorang mendapatkan siksa yang keras, adzabun syadid, karena dia terpedaya dengan kehidupan dunia, terpesona dengan kehidupan dunia, dia menghabiskan seluruh umurnya untuk kehidupan dunia, dia mendapatkan siksa yang keras ketika dia lalai dari Allah Azza wa Jal, atau wa maghfiratun minallah, di sana ada keampunan dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang dirahmati olehnya. Maka di akhir ayat kemudian Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan hanya kehidupan yang memperdaya, yang menipu. Hakadad dunya. Maka kalau kita ingin bahagia di alam semesta ini, dalam kehidupan kita, memperbanyaklah untuk mengingat akhirat. Ya, seperti yang Allah tegaskan tadi, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu jauh lebih baik untukmu daripada dunia yang pertama ini. Dan disinilah letak bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Seolah-olah dunia ini kekal abadi untuk selamanya. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, hanya mengetahui zahir dari kehidupan dunia ini. Sementara mereka tentang akhirat, hum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai terhadap akhiratnya. Ini adalah sikap orang-orang kafir terhadap kehidupan dunia. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita jadikan dunia ini hanya jembatan saja untuk kita sampai kepada alam akhirat. Dunia ini hanya sekedar persinggahan, bukan tujuan kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk berlomba-lomba di dalam perkara akhirat ketika kita mendapatkan manusia berlomba-lomba dalam perkara dunianya. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat mulia, sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dan saya minta kita menghafalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam kepada Syaddad, ya Syaddad, wahai Syaddad, idza ra'aitan nasa iktanazu adz-dzahaba wal fiddah. Apabila engkau melihat manusia berlomba-lomba menyimpan emas dan perak, fattaniz haula'il kalimat, maka silahkan engkau berlomba untuk menyimpan kalimat-kalimat yang akan aku ajarkan ini. Kemudian beliau mengajarkan sebuah doa yang agung kepada Syaddad bin Aus. Beliau tidak mengajarkan kepada sahabatnya, apabila melihat manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia, maka kejarlah dunia itu. Ya, ikutlah bersama mereka. Ya, makin rajinlah engkau bekerja, makin rajinlah engkau mencari usahamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya hal yang lebih baik daripada itu. Kata beliau, apabila engkau melihat manusia berlomba-lomba menyimpan emas dan perak, maka simpanlah kalimat-kalimat ini bersamamu. Ya, kemudian beliau ajarkan doa. Kata beliau, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan agamamu, ya Allah. Ya. Di tengah-tengah manusia yang lalai dengan kehidupan dunia, mereka berlomba-lomba mencari kesenangan dunia. Bahkan di antara mereka banyak pula orang-orang yang menjual agamanya demi dunia. Ya Allah, berilah aku keteguhan di atas agamamu ini, ya Allah. Jangan kau buat aku tergoyahkan dari agamaku karena hanya urusan dunia yang melalaikanku. Wal azimata 'alal rusy. Ya Allah, berikan juga kepadaku kekuatan untuk selalu berada di atas petunjukmu, ya Allah. Aku butuh hidayahmu, aku butuh kekuatan untuk selalu bisa mengikutinya. Karena beratnya dan sulitnya berbagai godaan dan gelombang kehidupan dunia. Wa as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah. Aku mohon juga kepadamu segala hal yang bisa membawaku kepada rahmatmu, ya Allah. Karena hanya engkau saja tentunya yang bisa memberikan kasih sayang kepada seorang hamba. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian ini aku butuh rahmatmu, ya Allah. Wa azaima maghfiratik, dan aku juga butuh engkau beri kepadaku segala keampunanmu, ya Allah. Karena tentunya banyak dosa yang telah kuperbuat, kesalahan yang telah kulakukan, ketergelinciran yang aku berada di dalamnya. Aku butuh akan keampunanmu, ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mampu bersyukur akan nikmatmu, ya Allah. Aku tidak penting engkau beri banyak atau engkau beri sedikit akan nikmatmu. Tapi yang terpenting bagiku, ya Allah, aku mohon engkau buat aku mampu untuk mensyukurinya. Karena dari sebuah nikmat itu yang paling penting adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut sehingga menjadi barokah di dalam hidup kita, menjadi kebaikan, ya, menjadi sesuatu yang membawa kepada ketenangan dan ketentraman jiwa kita, bukan banyak atau sedikitnya. Maka yang diajarkan oleh Nabi dalam doa ini, ya Allah, aku mohon kepadamu syukra nikmatik, aku mampu mensyukuri nikmatmu. Betapa banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah sekian banyak, tapi dia tidak mampu mensyukurinya. Ya. Bukan karena dia tidak diberi nikmat, tetapi dia tidak dibuat oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Sering sekali kita mengkufuri nikmat Allah dalam keadaan kita menyadari bahwa kita telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Telah diberi anugerah yang banyak oleh Allah, telah diberi harta yang banyak oleh Allah, bahkan lebih daripada orang lain, tapi kita tidak pandai untuk mensyukurinya, sehingga tidak datang kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka diajarkan oleh Nabi, wa as'aluka syukra nikmatik, ya Allah, yang aku mohon kepadamu adalah engkau membuatku mampu mensyukuri nikmatmu, ya Allah. Wa husna ibadatik, dan aku mampu beribadah kepadamu, ya Allah, dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar ibadah. Kalau hanya sekedar ibadah, banyak orang yang melaksanakan ibadah. Betapa banyak orang yang melaksanakan sholat. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa. Betapa banyak orang yang berzikir kepada Allah. Tapi mampukah ibadah itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya? Mampukah ibadah itu menjadi ketenangan dan ketentraman jiwanya? Mampukah ibadah itu menjadi sesuatu yang membuatnya merasakan kepuasan batin yang tiada tara? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. maka kita minta sama Allah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar ibadah. Ya. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, husna ibadatik. Aku mampu beribadah kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang melahirkan kedekatan jiwa kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah dalam keadaan jiwanya tidak bersama Allah. Ya enggak? Ya. Banyak pula orang yang melaksanakan ibadah dalam keadaan dia ingin segera untuk selesai dari ibadah itu dan dia kembali ke dalam kehidupan dunianya. Ya enggak? Enggak betah dalam ibadah. 5 menit saja dia melaksanakan ibadah seolah-olah dia sudah tersiksa sekian tahun. Padahal dia baru ibadah 5 menit, baru 10 menit, baru 15 menit. Gak betah dalam ibadah. Apakah ini ibadah yang sebaik-baiknya yang akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup? Makanya diajarkan oleh Nabi, wa husna ibadah. Aku mohon kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Gak asal-asalan. Tidak seperti kondisinya orang-orang yang munafik. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, إِذَا قَوْمُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَوْمُوا كُسَالَ. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. يُرَاءُنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka berbuat riya kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Kemudian kata Nabi, ya Allah, aku mohon kepadamu qalban saliman, hati yang selamat ya Allah. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat dan berbagai macam asyahawat. Itulah hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat, perkara-perkara rancu yang bisa merusak pemahaman agamaku, keyakinanku ya Allah, yang bisa merusak keimananku kepadamu ya Allah. Jangan buat aku terjatuh ke dalam kesesatan yang menjauhkanku daripadamu. Maka kita minta hati yang selamat dari berbagai macam bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang akan menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tentunya ini permohonan yang besar, meminta hati yang selamat tidak mudah. Ya. Karena hati yang selamat harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama. Sehingga makanya kita tidak boleh untuk berhenti selalu belajar, mengkaji, ya, pemahaman-pemahaman yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang menyelewengkan kita dari keduanya, dari kitabullah maupun sunnah Rasul. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam penyimpangan, dan juga selamat ya Allah dari berbagai macam syahwat. Syahwat dunia. Syahwat terhadap harta. Rakus terhadap harta. Syahwat terhadap kedudukan, terhadap jabatan yang menjauhkan dari Allah. Syahwat terhadap wanita-wanita yang membuat kita hancur di dalam hawa nafsu. Ya. Segala syahwat yang bisa menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Hati yang selamat. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, ya, syahwat dunia. Ya, bisa bentuknya harta benda, bisa bentuknya kedudukan, bisa bentuknya wanita, ataupun kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya yang melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla. Berilah aku hati yang selamat. Ya, karena kalau hati kita selamat, maka anggota badan kita yang lainnya pun akan selamat. Kalau hati kita baik, maka yang lainnya akan baik. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati itu kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan yang lainnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan yang lainnya. Kita minta kepada Allah hati yang selamat. Walisanan shadiqan. Ya Allah, aku juga minta kepadamu lisan yang jujur. Lisan yang jujur di sini bukan hanya sekedar lisan yang berbicara sesuai dengan realita, tapi maksudnya lisan yang selaras, yang sejalan dengan apa yang diyakini oleh hati kita dan diperbuat oleh anggota-anggota badan kita. Apa yang kita ucapkan itu yang kita yakini dan itu yang kita perbuat. Inilah lisan yang jujur. Kita tidak hanya sekedar pandai berucap, tapi juga mengamalkan apa yang kita ucapkan dan meyakini apa yang kita ucapkan. Tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkan berbeda dengan apa yang diyakini oleh hatinya. Tidak seperti para pendusta yang mengucapkan sesuatu tetapi amalannya tidak membuktikan apa yang dia ucapkan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburamaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya? Allah sangat murka ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak memperbuatnya. Allah sangat murka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian lupakan diri kalian sendiri, kata Allah, sementara kalian membaca kitab suci? Apakah kalian tidak berpikir? Kita minta kepada Allah lisan yang jujur, yang selaras, yang sejalan dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita perbuat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang engkau tahu. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan yang engkau tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, dari segala dosa yang engkau tahu. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, perkara-perkara gaib. Doa yang azim, doa yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat manusia berlomba-lomba untuk dunia, baca doa ini. Supaya teguh keimanan kita. Supaya kuat jiwa kita di dalam beragama kepada Allah, tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Siapa yang hafal doanya? Pendek kok. Pendek kan? Hah? Ada yang sudah hafal? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'alal rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan di dalam urusan agamamu. Wal azimata 'ala rusy, dan kekuatan di atas petunjukmu. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu, ya Allah, segala hal yang membawa kepada rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan mendatangkan segala ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku mohon kepadamu untuk bisa bersyukur kepada nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan mampu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepadamu hati yang selamat. Wa lisanan shadiqan, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, segala kebaikan yang engkau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang engkau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap segala dosa yang engkau tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara-perkara ghaib. Nah, jadi inilah kebahagiaan hidup. Ya, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di dunia ini sudah cukup lama. Ya enggak? Sudah menghabiskan sekian tahun, bahkan ada yang sekian puluh tahun. Ada yang sudah menghabiskan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tahukah kita bahwa salah satu yang akan ditanya oleh Allah ketika kita berada di hadapan Allah kelak adalah tentang usia kita. Dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang 4 hal yang akan ditanya kepada seorang hamba, kata beliau di antaranya adalah wa an umrihi fi ma afnah. Ya, dia akan ditanya tentang usianya, apa yang telah dia habiskan dari usianya tersebut. Untuk apa dia habiskan? Untuk ketaatan kepada Allah atau justru untuk durhaka kepadanya? Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang diberi usia oleh Allah Azza wa Jalla, itu artinya adalah bahwa Allah memberinya kesempatan. Memberinya kesempatan untuk dia berbuat dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan dunia ini, kita punya kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah. Beribadah kepadanya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah beri kita usia. Ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, awalam nu'ammirkum. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Waja'akumun nadhir. Kata Allah di dalam ayat tersebut, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi kepadamu usia? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Selama yang bukankah kami telah memberi kepadamu usia yang bisa memberikan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan? Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan itu? Dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Jadi Allah memberi usia kepada kita yang apabila kita mau mengambil peringatan, kata Allah, kita akan bisa mengambil peringatan dengan usia yang Allah berikan itu. Dan telah datang kepada kita seorang pemberi peringatan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menafsirkan bahwa waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, artinya telah tumbuh pada kalian uban. Uban itu sebagai peringatan. Ini loh, usiamu telah panjang. Waktu sudah cukup. Allah sudah beri kesempatan yang banyak sekian puluh tahun. Apa yang sudah kamu perbuat? Itu penafsiran sebagian ulama. Ya, bahwa yang dimaksud seorang pemberi peringatan itu artinya adalah tumbuhnya uban. 6. Maka ayat ini cukup mendalam sesungguhnya. Allah memberi kita kesempatan usia di alam semesta ini dalam kehidupan dunia dengan waktu yang cukup panjang. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Orang yang mau mengambil peringatan bisa mengambil peringatan. Ya. Telah tegak hujjah dari Allah. Kitab suci telah diturunkan oleh Allah, nabinya telah diutus oleh Allah. Tinggal apa yang sudah kita laksanakan selama ini untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sebahagian ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, salah satu kebiasaan penduduk Madinah di masa lampau, kata beliau, mereka apabila telah sampai pada usia 40 tahun, mereka mengkonsentrasikan diri mereka hanya untuk ibadah. Yatafarrahuna lil ibadah. Mereka hanya mengkonsentrasikan diri mereka untuk ibadah saja. Karena waktunya sudah panjang. Sekarang kalau orang sudah sampai umur 40 tahun, ya pada umumnya usia yang masih tersisa tidak akan lebih lama dari apa yang sudah dia habiskan. Ya enggak? Karena usia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara hanya 60 sampai 70 tahun rata-rata. Jarang orang yang lewat dari 70 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun, sisanya paling 20 tahun, 30 tahun paling lama pada umumnya manusia. Ya. Itu sudah cukup. Selama ini kita diberi waktu 40 tahun, 40 tahun ke atas kalau penduduk Madinah di masa lampau dia akan konsentrasi untuk ibadah kepada Allah. Dalam penafsiran ayat ini, pernyataan Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberi usia kepada kalian yang siapa mau mengambil peringatan akan bisa mengambil peringatan? Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang sudah diberi usia oleh Allah sampai masa baligh, cukup baginya telah tegak hujjah, dia harus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah punya diberi oleh Allah kesempatan. Sebagian mengatakan kalau dia sudah sampai pada usia 18 tahun. Sebagian mengatakan 40 tahun. Sebagian mengatakan 60 tahun. Ya. Tapi intinya dari semua ucapan ahli tafsir itu adalah bahwa siapapun di antara kita yang diberi kehidupan oleh Allah, usianya itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti ada tanggung jawabnya. Ya. Makanya Allah ingatkan kita di dalam ayat lain. Jangan sampai usia kita panjang tapi kita jauh dari Allah. Awalam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, kata Allah dalam ayat ini, bukankah sudah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka tunduk mengingat Allah. Ya. Bukankah sudah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk mengingat Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab. Bagaimana ahli kitab? Tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya. Masa berlalu panjang dengan mereka tetapi kemudian qasat qulubuhum, hati mereka justru menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Itu ahli kitab Yahud dan Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan seperti ahli kitab. Allah beri kesempatan waktu yang banyak dalam kehidupan dunia ini, tapi justru dia menjauh dari Allah. Hatinya mengeras. Maka inilah saatnya, kata Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka tunduk untuk mengingat Allah? Ya. Yang dengan mengingat Allah itu apa dampaknya kepada hati manusia? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati orang yang beriman akan menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah akan menjadi tenang? Inilah rahasia dari kebahagiaan hidup. Ketika hati seorang hamba bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, bergantung kepada Allah, berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya, inilah inti daripada kebahagiaan hidupnya. Dan bila hati kita gersan dari mengingat Allah, menjauh dari Allah, lalai dari Allah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan menjauh dari kebahagiaan hidup. Kita akan menjauh dari ketenangan, kita akan menjauh dari ketentraman, dan kita tidak akan mendapatkan kepuasan di dalam hati dan jiwa kita. Karena hati dan jiwa ini tidak akan pernah merasa puas ketika dia jauh dari Allah, apalagi ketika dia terbakar oleh syahwatid dunia, oleh syahwatud dunia, syahwat-syahwat dunia. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan doa tersebut. Oleh karena itu, hati kalau menjauh dari Allah, hati itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa tenang dan tenteram. Maka di dalam kehidupan dunia ini, jadikan bahwa orientasi hidup kita untuk apa? Iya, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, jadikan orientasi hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Boleh jasad kita hidup di dunia ini, tapi hati kita orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan saya katakan bahwa kita tidak butuh kepada kehidupan dan segala yang terkait dengan kepentingan dunia. Ya, saya tidak mengatakan itu. Siapapun orang yang hidup di muka bumi ini, pastilah dia membutuhkan kehidupan dunia, ya enggak? Ada keperluan, ada kebutuhan, ada kepentingan, itu pasti. Itu adalah sifat yang manusiawi, tabii'i. Tidak mungkin tidak. Siapa yang enggak butuh duit? Ada yang enggak butuh duit di sini? Enggak ada. Ada yang enggak butuh harta? Enggak ada. Tapi maksudnya bukan itu. Ketika kita membahas bahwa kita mendekat kepada Allah, ya, menjadikan kehidupan kita untuk akhirat dan sebagainya itu bukan artinya kita tidak butuh kepada dunia. Nah, yang perlu diluruskan di sini adalah di mana pola hidup kita itu orientasinya untuk akhirat. Dunia itu hanya sekedar jembatan, fasilitas, sarana yang kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang ingin bekerja mencari dunia, silahkan. Silahkan dia mencari dunia. Silahkan dia bekerja. Silahkan dia berusaha. Silahkan dia berbuat. Tidak ada yang melarangnya. Tapi dia harus mengikat seluruh yang terkait dengan urusan dunianya demi kepentingan agamanya. Itu satu. Yang kedua, dia melaksanakannya tanpa keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kepentingan dalam hidupnya adalah untuk akhirat, maka dunia itu nomor dua. Akan dinomor duakan. Yang nomor satunya adalah akhirat. Maka dia akan selalu berhitung di dalam setiap kehidupan dunia, ini bermanfaat enggak untuk akhirat saya? Ini menjauhkan saya enggak dari akhirat saya? Ini mendatangkan pahala enggak? Ini membawa kepada ridha Allah enggak? Nah, itu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik, dalam riwayat Tirmidzi, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah kepedulian hidupnya, kepentingan hidupnya, orientasi hidupnya. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Maka Allah akan menjadikan kekayaannya itu berada di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ya. Kekayaannya bukan pada hartanya. Karena harta itu dalam sekejap bisa hilang, bisa sirna, bisa punah. Ya. Dan dalam sekejap pula seorang bisa mendapatkan harta tersebut. Dan tidak semua orang diberi harta oleh Allah. Masing-masing orang sudah ada jatahnya. Ya. Sampai seorang tunggang langgang, jempalian, ya, kaki di atas, kepala di bawah. Untuk mencari dunia, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sebaliknya ada orang yang santai-santai saja kalau sudah rezeki. Makanya ada istilah apa? Rezeki apa? Rezeki nomplok. Ya. Seperti ketiban durian runtuh katanya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Itulah rezeki, itulah harta. Makanya kata Nabi, ya, barang siapa yang akhirat itu adalah orientasi hidupnya, maka Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Hatinya yang kaya. Orang kalau hatinya yang kaya, meskipun dia tidak punya apa-apa, tetap akan senang, tetap akan bahagia. Dia tidak akan tertekan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena hatinya yang kaya. Siapa yang bisa mencuri hati ini? Adakah orang yang maling hati? Enggak ada. Orang boleh curi harta sebanyak mungkin, tapi dia tidak bisa mencuri hati. Ya, karena hati itu ada di dalam dada kita. Dia tidak bisa mengambilnya. Nah, makanya kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ketika beliau dimusuhi oleh manusia banyak, beliau dicoba dengan berbagai ujian, beliau dipenjara, beliau dimusuhi, beliau disakiti dan sebagainya. Beliau katakan, mereka tidak akan pernah bisa menyengsarakanku. Ya, mereka tidak akan pernah bisa membuatku celaka. Mereka tidak akan pernah bisa untuk mencelakai hidupku. Kenapa? Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, li'anna jannati fi qalbi. Karena sungguhnya surgaku itu ada dalam hati. Li'anna jannati fiqal, karena sungguhnya surgaku itu berada dalam hati. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku itu bahagia bukan karena fisik yang tampak pada lahiriahku. Bukan karena harta benda, bukan karena kesenangan dan kemewahan yang aku punya. Aku itu bahagia karena apa yang ada di dalam hatiku. Li anna jannati fi qalbi, karena surgaku itu berada dalam hatiku. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.